Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Antv dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali bersama Anda dalam program Cahaya Hati. Sebuah program di mana insyaallah akan mentransfer cahaya ke dalam hati kita semua pada pagi hari ini. Dan pemirsa, pada pagi hari ini tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh beberapa orang teman-teman saya. Dan pastinya di sebelah saya sudah hadir seorang ustadz yang insyaallah akan mentransfer cahaya ke dalam hati kita semua pada pagi hari ini. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ustadz ya. Alhamdulillah walaupun dingin-dingin. Pagi-pagi namanya juga pagi-pagi ya. Ustadz, biar nanti cahayanya menghangatkan hati gitu. Amin, ya Ustaz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pada pagi hari ini kita gak berdua-duaan aja Ustaz. Ada ibu-ibu cantik dari Majelis Taklim Nurul Iman Radio Dalam. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah bisa kembali ditemanin oleh ibu-ibu di sini ya. Waktu itu udah pernah hadir ya Ibu ya. Sekarang bisa kembali lagi. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara, membahas mengenai ukhuwah Islamiyah Ustaz. Ukhuwah Islamiyah ini sudah seringkali dibahas, tapi apa sih yang harus digali, yang penting umat muslim tahu lebih banyak lagi mengenai ukhuwah Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ukhuwah Islamiyah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu definisi bagi orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattakullah la'allakum turhamun. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya adalah saudara, bukan sahabat. Saudara. Apa saudara? Seayah, seibu, saudara itu. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Dia bersaudara, jadi kalau ada perselisihan maka islahkanlah di antara mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, rubba akhin lan taridhu ummuh. Betapa banyaknya persaudaraan itu tidak dilahirkan dari satu kandungan, dari satu ibu. Siapa itu? Rasul mengatakan al-mu'min, al-mu'min akhul mu'min li ummih wa li abih. Orang mukmin dengan orang mukmin bersaudara, li abi wa li ummi, seayah seibu. Bayangkan itu. Hanya permasalah ukhuwah itu tidak mendapatkan warisan karena tidak ada hubungan nasab, tetapi persaudaraannya, haknya di mata Allah itu sama. Yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adalah saudara kita. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bersabda, bagaimana mukmin itu sangat luar biasa. Mukmin dengan mukmin, al-muslim bin muslim kalbunyan, itu muslim dengan muslim bagaikan satu bangunan. Satu bangunan itu terdiri dari partikel-partikel, ya kan? Jadi bangunan itu kuat sekali. Al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Jadi bangunan itu saling topang menopang. Jadi apapun etnisnya, apapun rasnya, apapun organisasinya, apapun mazhabnya, dia selalu dibawa la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Itu ikatan ukhuwah Islamiyah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak memperhatikan keadaan saudaranya, orang mukmin, maka dia bukan dari golongan mukmin. Itu ukhuwah. Jadi kalau kita tidak memperhatikan saudara kita yang mukmin, dia menderita kita senang, berarti kita bukan mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, apabila seseorang dalam tidur kenyang, tetangganya dia mendengar jeritan anaknya menangis dalam keadaan lapar, dia ada sisa makanan yang tidak diberikan dan tidur yang si kenyang itu sampai besok pagi, dia siuman, fa in asbaha faqad irtadda min dini. Sabda Rasul, kalau dia bangun dari tidurnya, sungguh dia telah murtad dari agamaku. Itu ukhuwah. Maka itu sangat luar biasa. Tidak dinamakan ashab, bukan kawan, tapi ukhuwah, persaudaraan. Derita mereka adalah deritaku, gembira mereka adalah ceriaku, telanjangnya mereka adalah maluku. Itu yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, ukhuwah Islamiyah, kita bicara mengenai persahabatan, bukan hanya persahabatan tapi juga persaudaraan ya Ustaz ya. Kita adalah satu, kita satu atap, satu ikatan. Baik kita, kalau kita kaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, perpecahan dan lain sebagainya, bagaimana posisi kita sekarang dan bagaimana memperbaikinya, kita bahas setelah yang satu ini Ustaz, boleh? Baik. Insya Allah kami akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Kembali bersama Cahaya Hati pemirsa, kembali lagi kami membahas mengenai ukhuwah Islamiyah. Saya ingin tanyakan kepada Ustaz Osman Sihab, bicara mengenai ukhuwah Islamiyah Ustaz, tadi saya dengar banyak hal dari Ustaz juga, bagaimana kuatnya ikatan muslim kepada muslim, persaudaraan, sampai bahagia saya bahagia muslim yang lain juga, susah saya juga susah muslim yang lain juga, tapi melihat kondisi sekarang ini perpecahan di mana-mana dan lain sebagainya, kondisi kita sekarang seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita malu dengan Rasulullah. Nabi mengatakan, "Ala wa innal mu'minin, ketahuilah sesungguhnya orang mukmin itu idza tahabba fillah, kalau dia betul-betul mencintai karena Allah." Ingat itu. Kalau dia mencintai karena Allah, maka dia bagaikan kal jasadi wahid. Idza staka ahaduhuma fi jasadihi, apabila jasad itu sakit, satu semuanya merasakan, tapi persaudaraannya dilandasi dengan fillah, karena Allah. Ini persaudaraan karena partai, persaudaraan karena organisasi, persaudaraan karena ormas, persaudaraan karena mazhab. Jadi terpecah-pecah kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW, ala wa innal mu'minin idza tahabba fillah azal tasafiyan, kata Rasulullah, sabda Rasul. Jadi orang mukmin itu kalau betul-betul bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin dapat berpecah. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bagaikan jasad yang satu. Kalau satu saja demam, semuanya merasakan. Kalau sakit gigi, semuanya merasakan. Nah, seperti itulah mukmin. Jadi mohon maaf, kalau kita belum bisa menderita seperti penderitaan saudara, berarti kita belum mukmin di saat itu. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyatakan apa dalam sebuah hadisnya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mukmin akhul mukmin ainuhu wa daliluhu la yakhunuhu wa la yadhlimuhu wa la yaghushuhu wa la ya'iddu iddatan fayakhlifahu. Orang mukmin dengan orang mukmin, kalau dia mukmin adalah saudara, mukmin dengan mukmin adalah saudara. Ainuhu wa daliluhu, dirinya, wa daliluhu dan dirinya dan yang lainnya, la yakhunu, enggak mukmin, enggak mungkin orang mukmin mengkhianati orang mukmin. Tidak mungkin orang mukmin menzalimi orang mukmin. Tidak mukmin, tidak mungkin orang mukmin menipu orang mukmin. Tidak mungkin orang mukmin itu melupakan janji kepada saudaranya mukmin. Berarti kalau seandainya dia menzalimi, berkhianat, berarti dia tidak mukmin. Iya kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang itu mencuri di saat dia mencuri mukmin. Tidaklah sesaat seorang itu berzina dia mukmin, karena imannya tidak ada. Di saat seseorang itu melakukan kemaksiatan, Allah cabut itu iman. Apa artinya iman? Punya rasa malu kepada Allah. Di saat orang itu tidak salat, memang dia ada iman. Kalau dia ada iman, dia punya rasa malu kepada Allah, dia punya rasa takut. Di saat dia pukul saudaranya, di saat dia bunuh saudaranya, berarti iman di saat itu enggak ada. Maka itu Rasul mengatakan orang mukmin itu saudara. Tega enggak kita saudara gebukin saudara kita sendiri? Hmm. Subhanallah. Ya kan? Ya. Nah, berarti kita lihat dulu, kita udah mukmin enggak sih? Jangan lihat orang lain, ukur diri kita. Jangan kita membenci orang karena mazhabnya, jangan kita membenci orang karena dia golongannya apa, jangan membenci orang karena rasnya. Di saat dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sami'na wa ata'na, ya Allah, aku terima dan aku dengar, ya Allah. Karena apa? Dia adalah saudaraku. Kalau tidak, kita enggak menganggap diri kita lebih suci, kita menganggap mazhab kita lebih hebat, kita menganggap organisasi kita lebih hebat, ras kita lebih hebat, oh berarti kita tidak mukmin. Ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, ini yang penasaran bukan saya aja, Ustaz, mengenai ukhuwah Islamiyah ini. Ibu dari Majelis Taklim Nurul Iman juga sudah ada yang ingin bertanya, silakan Ibu. Namanya siapa? Pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nana. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, apakah ukhuwah Islamiyah itu sesama muslim saja Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Berarti yang non mukmin, non muslim tidak masuk ke situ, karena punya hak persaudaraan dalam Islam itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, deritanya adalah deritaku, gembiranya adalah ceriaku. Seperti itu mukmin. Jadi kalau kita melihat apa sih mukmin itu, oh, orang yang beriman kepada Allah itu di saat dia apa? Dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada para malaikatnya, hari akhirnya, itu mukmin. Tidak berhak kita katakan dia kafir. Al-Imam Nawawi mengatakan apa? Min alamati ahli sunnah wal jamaah alla yukafir min ahli kiblah. Dari tanda orang yang ahli sunnah wal jamaah, dia tidak akan mengkafirkan kalau kiblatnya masih ke Ka'bah. Kalau Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kan? Nah, oleh karena itu ukhuwah Islamiyah memang milik kaum muslimin. Yang lucunya, dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan kita, kita begitu ramah tamahnya, tapi dengan sesama mukmin, sesama muslim, kita lihatnya masya Allah bagaikan buruan yang perlu diterkam. Ya. Baik, luar biasa sekali. Kita bicara mengenai ukhuwah Islamiyah ini, tentu waktunya pas dan cocok sekali dengan kondisi yang saat ini. Mungkin kita perlu lebih banyak lagi belajar mengenai ukhuwah Islamiyah. Kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam Cahaya Hati pemirsa, kami ingin membahas lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai ukhuwah Islamiyah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Osman Siap, jadi kondisi yang sekarang ini dengan kondisi yang serba terlanjur salah ini, Ustadz, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi mengenai ukhuwah Islamiyah ini? Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat, dan itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya Haris, Haris itu sahabat Rasulullah, amma idza ahbabtani fala takhasamani, kalau kau betul-betul cinta kepadaku, jangan musuhi aku, wala tulaibuni, jangan mempermainkan aku, wala tujarini, dan jangan engkau berbuat buruk padaku, wala tumazihni, jangan engkau candakan aku, wala tulaibuni, jangan engkau lempar bola sana ke sini, wala tawadani, jangan kau jatuhkan aku, wala tarafani, jangan kau angkat-angkat aku. Jadi yang namanya persaudaraan itu fillah, lillah ta'ala. Ya kan? Bukan karena dia ada kita puji-puji, dia enggak ada kita hina. Itu bukan persaudaraan. Na'udzubillah. Nah, apa kondisi sekarang kok membuat seperti itu? Kita lupa bahwa kita sujud sama-sama. Kita lupa kita selawat sama-sama. Ya kan, urusan dunia yang kecil kita sampai membunuh, subhanallah. Urusan yang kecil sampai kita mengorbankan segala sesuatu. Mari, Al-Quran berbicara tentang musyawarah. Ini kan permasalahannya di saat kita beradu seperti itu, yang rugi siapa? Kaum muslimin. Dan mereka bertepuk tangan. Mereka senang untuk mengadu kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang dipermainkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa kita sudah diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu pegang. Mari kita duduk sama-sama. Ya kan, kita punya kitab Allah wa sunnati Rasul untuk kita memecahkan permasalahan kita. Mari, jangan sampai kita membunuh saudara kita, jangan sampai kita menzalimi saudara kita, kita pukuli sampai babak belur. Na'udzubillah. Urusan-urusan dunia sampai kita mengorbankan ruh, mengorbankan martabat manusia. Ingat, Allah tidak akan lupa dari perbuatan-perbuatan skenario ini. Ya kan, kita tidak menuduh A dan B, tapi ingatlah, Allah tidak pernah lupa dari perbuatan ini. Nah, oleh karena itu jaga persatuan kita, jaga betul-betul, eratkan barisan kita, jangan sampai kita diobok-obok untuk kepentingan dunia. Ya kan, jangan kita menjatuhkan iman kita, menjatuhkan baiat kita di hadapan Allah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, maaf sekali. Di dalam Al-Quran itu sampai disebutkan di hari kiamat itu ada teman-teman atau persaudaraan yang maaf-maaf lari dari kita. Al-Quran mengatakan Al-Khilla yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan di hari kiamat menjadi musuh semuanya kecuali orang-orang yang muttaqin nanti. Karena apa? Tujuan persaudaraan di dunia cari dunia, bukan cari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaudara menginginkan dunia, tapi mereka mengorbankan yang lainnya. Na'udzubillah. Ingat Al-Qur'an mengatakan mereka akan bermusuhan, nanti main salah-salahan itu di akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, mari kita sadarkan diri kita, yang telah terjadi biarlah terjadi. Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, tetapi ingatlah yang membuat ini semua ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berarti ini PR kita bersama ya ibu-ibu ya, dan juga pemirsa ANTV. Semoga setelah ini kita kembalikan kepada diri kita, bermula kepada diri kita juga. Semoga ukhuwah Islamiyah ini bisa semakin membaik insya Allah ya ibu-ibu ya, amin, kedepannya. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Otman tiap hari ini bisa berguna untuk kita semua untuk memperbaiki keadaan yang ada. Dan pemirsa, tetap saksikan Cahaya Hati setiap harinya. Hari ini kami sudahi dulu sampai di sini, dan sebelum ini berakhir ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustadz Otman. Siap, silakan Ustadz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله بكى متى حتي كامي untuk mencintai saudara-saudara kami. Ya Allah, percikan cahayamu agar kami dapat memandang saudara kami dengan kebersihan hati kami. Eratkan persaudaraan kami dengan kalimatmu ya Allah. Jauhkan perbedaan mazhab, perbedaan partai, perbedaan etnis yang membuat kami terbelah-belah. Ya Allah, kami malu di hadapanmu dan di hadapan nabimu ya Allah, yang mengajarkan persaudaraan sedangkan kami mecah belahnya ya Allah. Ilahi, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kelalaian kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jangan kau ambil kami kecuali saudara-saudara kami redha kepada kami ya Allah, dan engkau pun redha kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.